Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, tiga landasan utama dan dalil-dalilnya yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan memasuki insyaAllah pada muqaddimah yang ketiga. Sebagaimana telah kita sampaikan, kitab ini memiliki tiga muqaddimah. Maka pada kesempatan ini kita akan memasuki muqaddimah yang terakhir dalam pembahasan kitab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Ini pembukaan yang disebutkan oleh penulis dalam pembahasan muqaddimah yang ketiga. Dan kalimat ini mengandung makna sebagaimana dalam muqaddimah yang sebelumnya, para ulama menjelaskan ketika disebut kata i'lam, ketahuilah, maka itu bermakna mengajak kita untuk perhatian. Sebab yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang penting. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu menggunakan kata i'lam. Dan i'lam itu sendiri maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Dan tentu semua permasalahan agama penting. Tidak ada yang sepele. Tidak ada yang sepele. Dan wajib bagi kita mengagungkan setiap ajaran-ajaran agama. Karena setiap ajaran agama adalah syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Termasuk kita mengagungkan, memuliakan majelis ilmu. Majlis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan agama Islam, maka sudah sepatutnya kita muliakan karena itu termasuk syiar Allah. Bahkan majlis ilmu, mempelajari ilmu agama, termasuk sebesar-besarnya ajaran agama yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah azza wa jalla akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu kata para ulama, duduk belajar menuntut ilmu agama termasuk jalan pintas untuk masuk surga. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Kemudian penulis sebelum menyampaikan pembahasan muqaddimah yang ketiga, beliau sisipkan kembali doa arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Jemaah sekalian, ini adalah doa yang sangat agung. dan doa dari seorang alim, pejuang Islam dan ahli ibadah. Siapa yang dia doakan? Siapa yang beliau doakan? Semua orang yang mempelajari kitabnya. Semoga kita juga termasuk di dalamnya, dan semoga Allah mengabulkan doa ini. Karena doa ini doa yang sangat agung, yaitu bimbingan dan hidayah dari Allah agar kita senantiasa taat kepadanya. Karena jemaah sekalian, kalau Allah tidak menolong kita untuk taat kepadanya, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya yang dicurahkan kepadamu, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun dari kamu selama-lamanya untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan anugerah dan rahmatnya. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, kata para ulama, mengapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rahasianya adalah karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, ini doa yang sangat agung. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah tolong untuk taat kepadanya. Ini harus senantiasa kita sadari. Kita bisa taat kepada Allah, beribadah kepadanya semata-mata karena pertolongannya. Karena jemaah sekalian, di antara penyakit ahli ibadah adalah riya, ujub, dan sombong. Sehingga para ulama mengatakan bisa jadi ada orang tukang maksiat masuk surga, sebaliknya ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Yang suka berbuat maksiat ini kemudian taubat. Setelah dia bertaubat, dia selalu merasa rendah diri. Dia selalu bersifat tawadu, tidak pernah menyombongkan diri, tidak ujub, tidak riya, karena dia merasa hina. Sebab dia selalu ingat perbuatan maksiat yang dulu dia lakukan. Sebaliknya, kenapa ahli ibadah itu masuk neraka? Karena muncul dalam dirinya riya, senang dipuji orang. Walaupun awalnya dia ikhlas, tapi kemudian muncul riya, senang dipuji orang, suka dipuji orang, suka disanjung, senang dimuliakan. Kalau seandainya dia ingat terus dan dia sadari dia bisa beribadah, itu semata-mata pertolongan Allah. Maka seharusnya yang pantas dipuji hanya Allah, bukan kita jemaah sekalian. Kemudian muncul juga ujub, merasa bangga diri, merasa hebat. Padahal kita bisa beribadah semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Kemudian yang paling parah adalah muncul dalam hatinya kesombongan, yaitu menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan biasanya kalau sudah sampai seperti ini, akan sampai juga dia pada tingkat kesombongan yang paling parah. Apa itu? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Merasa dirinya sudah baik, sudah hebat, dan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ketika dia diingatkan, tatkala dia berbuat kesalahan, dia tidak mau menyadari kesalahannya. Dan dia tidak mau menerima kebenaran itu yang dia anggap datang dari orang yang lebih rendah daripada dia. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang yang pingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus, itukah orang sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Itu bukan orang sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahkan sesungguhnya Allah Maha indah dan mencintai keindahan. Jadi jemaah sekalian, selama kita tidak berlebih-lebihan, justru Allah menyenangi. Apabila Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat itu terlihat. Terlihat dalam apa yang kita kenakan, terlihat dalam penampilan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga terdapat hadis lain, Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ayyura atharu ni'matihi 'alaihi. Sesungguhnya Allah cinta apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, maka nikmat itu terlihat pada diri orang tersebut. Selama dia tidak berlebih-lebihan tentunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat kesombongan. Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini faedah yang bisa kita petik dari kalimat pembukaan yang disebutkan oleh penulis. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan mukaddimah yang ketiga. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita tentang al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Dan siapa itu orang yang hanif? Dan seperti apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jemaah sekalian, mengapa ini perlu dibahas? Apa urgensinya? Paling tidak ada 3 poin urgensi pembahasan ini. Yang pertama, sebagai bantahan terhadap orang-orang sesat yang mengatakan semua agama sama. Kenapa jemaah sekalian mereka mengatakan begitu? Karena katanya semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan beliau. Makanya mereka kemudian menamakan semua agama yang asalnya dari ajaran para nabi dan rasul sebagai agama Ibrahimiyah. Itu alasan mereka. Agama mana saja yang mereka maksud? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan mereka itu adalah kaum yang menamakan diri sebagai Islam liberal. Kaum Islam liberal. Yang sangat disayangkan, mereka cukup banyak menjadi guru dan pengelola di beberapa perguruan tinggi Islam. Kenapa bisa? Karena mereka melakukan atau mengikuti program Islamic Studies. Ada yang di Amerika, di Belanda, di Kanada, di Australia, dan lain-lain. Program yang dicanangkan oleh orang-orang kafir untuk merusak umat Islam dengan memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memukau mereka sehingga mereka semangat belajar bahasa Inggris untuk lanjutkan pendidikan Islam. Pendidikan Islam kemana? Ke negeri-negeri kafir. Setelah pulang, mereka membawa gelar S2, S3. Kemudian akhirnya mereka yang diangkat menjadi dosen-dosen, bahkan tidak sedikit yang menjadi rektor di berbagai perguruan tinggi Islam. Padahal otak mereka sudah tidak ada bedanya dengan otaknya orang-orang kafir. Belajar Islam di negeri kafir. Bukannya belajar di negeri para ulama, malah di negeri kafir. Pulang-pulang, mereka kemudian mengatakan semua agama sama. Banyak alasan mereka. Di antara alasan mereka adalah karena semua para nabi dan rasul adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu betul. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Betul, beliau bapaknya para nabi, dan semua nabi setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Seluruh para nabi Bani Israel dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam hanya seorang nabi. Siapa beliau? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi itu, maka betul. Seluruh para nabi dan rasul yang datang setelah Ibrahim adalah anak keturunan beliau dari Ishak dan Ismail. Lalu itulah yang mereka jadikan syubhat. Jadi begitu jemaah sekalian, ciri-ciri orang yang sesat mencari-cari dalih pembenaran dalam agama terhadap kesesatan mereka. Sebagaimana sudah Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa'ammal ladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ubtigha'al fitnah wa ubtigha'at ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang masih samar pada sebagian orang. Karena masih samar pada sebagian orang itu, mereka manfaatkan untuk menyesatkan mereka dan untuk membuat penafsiran tersendiri yang tidak berdasarkan penafsiran yang benar. Jadi betul, seluruh para nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun itu mereka jadikan sebagai dalih untuk menyesatkan manusia. Maka mereka katakan, tiga agama ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam, asalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka sebut, agama Ibrahimiyah. Oleh karena itu kata mereka, kalau begitu semua agama sama. Maka ketahuilah jemaah sekalian, yang pertama mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi, juga seorang Nasrani, adalah Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Nasrani juga mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Jadi klaim seperti ini, mengklaim sebagai pengikut Ibrahim atau agama mereka adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sudah dilakukan orang-orang kafir dahulu. Tetapi orang Yahudi tidak mengakui ajaran Nasrani itu warisan Ibrahim. Begitu pula sebaliknya, orang Nasrani tidak mengakui ajaran Yahudi warisan Ibrahim. Tapi ada orang yang mengaku Muslim, dia mengatakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah semuanya. Semua yang sesat itu, Yahudi dan Nasrani, dan Islam juga. Subhanallah. Jadi lebih parah mana nih? Yang mengaku Muslim atau yang Yahudi dan Nasrani? Terkadang orang yang mengaku Muslim, dia lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Dan mengatakan semua agama itu sama adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Jadi kalau ada orang Muslim yang mengatakan seperti itu, maka dia bukan lagi seorang Muslim. Jadi dia sudah enggak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasrani. Bahkan mungkin dia lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa jemaah sekalian, orang yang mengatakan semua agama sama adalah kekafiran dan dia murtad, kafir keluar dari Islam? Paling tidak dua sebab. Sebab yang pertama, karena syahadatnya telah batal. Syahadatnya, la ilaha illallah telah batal. La ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Maknanya, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah manusia selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang hak. Sedangkan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Inilah jemaah sekalian, arti la ilaha illallah. Maka ketika seorang muslim mengatakan semua agama sama, sama saja dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Berarti dia tidak beriman lagi dengan la ilaha illallah. Kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran dengan tegas menyatakan hanya Islam agama yang benar. Dan mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Dan semua yang tidak menyembah hanya kepada Allah. Sudah tegas ayat-ayatnya, tapi dia dustakan, dia katakan tidak, semua agama sama, tidak ada yang kafir. Dan mereka tidak setuju non-muslim itu disebut kafir. Dan kalau mereka diberi kuasa, Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang. Karena Al-Quran yang menegaskan kekafiran mereka. Di antaranya jemaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Allah menegaskan. Ini contoh ayat yang mereka dustakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita definisi non-muslim. Siapa itu non-muslim? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama, Ahlul Kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut Ahlul Kitab? Karena dulu Allah pernah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kemudian mereka rubah-rubah kitab itu. Mereka tambahi, mereka kurangi. Kitab-kitab itu mengajak mereka menyembah Allah, tapi mereka rubah. Menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Golongan yang pertama, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua, Al-Mushrikin. Setiap orang yang menyembah kepada selain Allah. Atau menduakan Allah. Walaupun dia masih menyembah Allah. Tetapi dia juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali. Maka jemaah sekalian, melalui ayat ini Allah kabarkan kepada kita, non-muslim itu adalah orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani dan semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Sedangkan muslim adalah orang yang beragama Islam dan menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla serta mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jelas. Kemudian Allah tegaskan di mana tempat mereka kelak di hari kiamat. Fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Lalu Allah tegaskan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Makhluk yang paling hina. Walaupun manusia itu pada awalnya mulia, tapi dia berubah menjadi hina, bahkan menjadi makhluk yang paling hina, lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada makhluk yang kita anggap hina. Itulah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan tidak mau mengikuti agama Islam. Ayat ini sudah jelas mengkafirkan mereka. Maka siapa mengatakan semua agama sama, berarti dia mendustakan ayat ini. Kemudian surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, sebenarnya ayat-ayat ini sangat jelas. Tetapi faktanya banyak umat Islam yang terpengaruh dengan paham liberal ini karena kena syubhat atau juga syahwat, syahwat terhadap harta. Karena mereka sejak belajar diberi fasilitas oleh orang-orang kafir, setelah belajar masih diberikan fasilitas juga untuk membuat katanya penelitian, bikin penelitian, lalu bikin tulisan-tulisan untuk menggugat ajaran-ajaran Islam, kemudian dikasih penghargaan. Jadi jangan heran kalau ada orang sesat menggugat agama Islam, mau merubah ajaran Islam, tiba-tiba dia dapat penghargaan. Penghargaan sebagai pejuang kaum wanita. Kenapa? Mengusulkan agar undang-undang di negara Islam, hukum waris harus disamakan antara laki-laki dan wanita. Mereka sengaja disuruh bikin tulisan-tulisan sampah, lalu dikasih penghargaan. Kemudian menggugat juga ajaran Islam dan minta negara merubah undang-undang. Pernikahan tidak harus dengan lawan jenis, boleh dengan sesama jenis. Itu semua kerjaannya orang-orang liberal. Ini sudah bercampur syubhat dan syahwat. Karena harta, jemaah sekalian. Karena harta. Karena mereka bodoh. Tidak mampu berinovasi dalam perkara dunia. Tidak bisa menemukan teknologi-teknologi canggih. Maka agama yang diobok-obok. Jadi seakan-akan dia penemu ajaran baru. Lalu diberi penghargaan oleh orang-orang kafir. Dan ini terjadi di negeri kita. Mereka bersuara keras mengkritik ajaran-ajaran Islam demi harta. Mereka dibiayai oleh orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, orang yang mengatakan semua agama sama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam karena dua sebab ini. Yang pertama, syahadat la ilaha illallahnya telah batal. Yang kedua, dia mendustakan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perlu kita luruskan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya seperti apa. Dan bahkan Allah sendiri telah membantah langsung terhadap Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif lagi muslim. Ini yang akan kita bahas. Apa artinya beliau seorang yang hanif? Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, ini urgensi yang pertama. Mengapa kita membahas agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Urgensi yang kedua, karena Rasulullah SAW dan umat beliau diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Ini perintah Allah kepada kita. dan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim, dan itu disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bahkan jemaah sekalian, secara khusus juga Allah sebut Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik pada sikap beliau terhadap orang-orang kafir. Allah sebut dalam Al-Quran, ini adalah teladan yang baik. Sebagaimana juga sudah kita bahas tentang teladan yang baik ini di pertemuan sebelumnya, yaitu sikap berlepas dirinya beliau terhadap orang-orang kafir. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Tapi lihatlah jemaah sekalian, dahsyatnya kebodohan yang menimpa umat Islam dan jauhnya mereka dari agama. Allah sebut dalam Al-Quran sebagai teladan yang baik, tapi di antara umat Islam ada yang mengatakan itu intoleran, ekstrim, radikal, atau ajaran keras. Bahkan ada yang mengatakan itu ajaran teroris. Subhanallah. Dalam Al-Quran Allah sebut sebagai teladan yang baik. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari dan menyalahkan kalian karena kalian menyembah kepada selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja, baru kita bersaudara. Kalau kalian menyembah kepada selain Allah, maka kita bermusuhan dan saling membenci. Dan kami menyatakan kalian salah, kalian harus taubat. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla akan masukkan kalian ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan kalian adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Itu bahasa Al-Quran terhadap orang-orang kafir. Tapi bahasa sebagian umat Islam hari ini, melihat orang-orang kafir melakukan kekafiran, mereka katakan, selamat. Contohnya apa? Selamat Natal. Selamat Natal itu artinya apa? Kata Imam Luqayyim rahimahullah, selamat Natal itu artinya, selamat atas kekafiran Anda menyembah salib. Itu arti selamat Natal. Padahal kalau ada orang yang minum khamar, kita semuanya pasti sepakat, tidak boleh kita katakan kepadanya, selamat menikmati. Ini lebih besar lagi dosanya. Ini lebih besar lagi dosanya daripada sekedar minum khamar, yaitu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan mengatakan Allah punya anak. Sehingga mereka merayakan dengan penuh kegembiraan hari lahirnya anak Allah menurut mereka. Jadi hari raya Natal itu hari raya kekafiran. Tidak masuk akal seorang Muslim kemudian mengucapkan selamat Natal. Dan jemaah sekalian, ketika kita mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, itu adalah pengamalan terhadap ajaran Islam. Tapi lihat, umat Islam yang sudah jauh dari agama, mereka sebut itu intoleran. Mereka sebut ajaran keras, ekstrim. Mengucapkan selamat Natal, itu baru namanya toleransi, subhanallah. Padahal Allah namakan itu dalam Al-Quran sebagai kemunafikan. Bersikap loyal dan tidak memusuhi orang-orang kafir, itu bukan toleransi, tetapi kemunafikan. Surat An-Nisa, ayat 138-139. Bashiril munafikina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari kalangan kaum mukminin. Sebagai wali yang mereka cintai, yang mereka jadikan sahabat karib, yang tidak mereka benci dan tidak mereka musuhi. Kalau begitu jamaah sekalian, toleransi dalam Islam harus kita pahami dengan baik. Toleransi itu artinya tidak berbuat zalim kepada orang kafir, dan boleh berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Itu batasan toleransi. Bukan malah bersikap loyal kepada mereka, atau malah membenarkan agama mereka. Maka ketahuilah, membenarkan agama mereka adalah kekafiran, bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan, bukan toleransi. Orang yang mengatakan itu toleransi adalah orang yang tidak paham hakikat toleransi. Walaupun di satu sisi juga ada umat Islam yang melampaui batas terhadap orang-orang kafir, yaitu berbuat zalim kepada mereka. Ini juga salah. Seperti melakukan pengoboman di gereja, padahal orang kafir di negeri Islam, itu dalam syariat Islam seharusnya dilindungi, selama mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak. Iya. Jadi, inilah jemaah sekalian, perintah Allah kepada kita mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah menyebut itu sebagai teladan yang baik. Maka kalau begitu, kita harus lebih memahami hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa urgensinya kita memahami hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Adalah untuk lebih menguatkan keimanan kita terhadap ajaran tauhid yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di masa kita ini. Karena jemaah sekalian, ternyata dengan mengetahui agama Nabi Ibrahim, begitu pula seluruh para nabi dan rasul terdahulu, maka ternyata kita pun mengetahui apa yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah hari ini. Bukan sesuatu yang baru, bukan penemuan baru, bukan mazhab baru, bukan mazhab baru. Ternyata itu adalah ajaran para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi dan rasul yang lain. Bahkan bukan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama mengajarkannya. Karena jemaah sekalian, ada orang-orang yang berusaha mengaburkan, seakan-akan ajaran tauhid ini sesuatu yang baru. Melarang dan memerangi syirik adalah sesuatu yang baru, dan mereka istilahkan dengan ajaran Wahabi. Mereka berikan gambaran yang tidak benar kepada masyarakat untuk menjauhkan umat dari ajaran yang benar. Mereka jelek-jelekkan, walaupun mereka jelek-jelekkan dengan cara yang salah, yaitu mereka gunakan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah. Mereka mau menjelek-jelekkan orang dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Ini namanya adab buruk kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah. Jadi mereka gambarkan kepada masyarakat seakan-akan ini ajaran baru. Maka hari ini kita akan lihat seharusnya bagaimana umat Islam dalam beragama, terutama ajaran agama yang paling tinggi adalah tauhid. Bagaimana tauhid yang sebenarnya? Begitu pula untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir juga menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengadopsi ajaran-ajaran dari luar Islam atau dari umat-umat terdahulu. Maka jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW tidaklah membuat-buat ajaran sendiri atau hasil mengadopsi dari umat-umat terdahulu. Tetapi yang beliau ajarkan adalah juga seluruh ajaran para nabi dan rasul. Ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam tidak ada bedanya. Bukan dari agama yang sudah dirubah-rubah. Iya. Jadi kita pun semakin yakin nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menciptakan ajaran sendiri. Beliau benar-benar menerima wahyu dari Allah. Buktinya apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah, itu juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama, tidak ada bedanya. Bahkan kepada seluruh Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW tidaklah membawa ajaran baru yang beliau ada-adakan atau beliau adopsi dari umat-umat terdahulu. Tapi benar-benar beliau menerima wahyu dari Allah seperti wahyu yang Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Begitu pula para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sampai di masa kita ini, ajarannya masih sama, tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul dalam perkara tauhid. Inilah jemaah sekalian, tiga urgensinya. Mengapa kita harus memahami agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, kemudian beliau menjelaskan. Apa itu Al-Hanifiyah? Yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja, dengan memurnikan seluruh ibadahmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Inilah jemaah sekalian, ajaran seluruh para nabi dan rasul. Inilah yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Maka manusia yang hanif adalah yang menyembah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadahnya tersebut hanya untuk Allah semata-mata. Inilah yang disebut orang yang hanif. Al-Hanif itu sendiri jemaah sekalian, secara bahasa berasal dari kata Al-Hanaf yang artinya Al-Mail, condong. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Al-Hanif itu artinya Al-Muqbil alallah Al-Mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu condong untuk beribadah kepada Allah serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Kalau begitu, orang yang hanif adalah orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah jemaah sekalian agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pula ajaran Islam yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan, kalimat La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, yang terkandung dalam la ilaha. Apa artinya an-nafyu? Mengingkari semua yang disembah manusia selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat, yang terdapat dalam kalimat illallah, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Makanya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, "Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan karena inilah kita diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak sedikit pun menyembah kepada selain Allah. kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jati diri kita sebagai seorang manusia. Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Mengapa kita diberikan rezeki dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, harus kita pahami apa maksud ibadah di sini. Kata penulis, wa ma'na ya'budun yuhawwidu yuwahidun. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Adapun makna menyembahku, kata Allah, artinya adalah mentauhidkan aku. Ini hakikat penyembahan. Bukan sekedar menyembah kepada Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Ini pemahaman dan penafsiran sahabat. Semua perintah ibadah dalam Al-Quran artinya perintah menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, tauhid itu selalu berdiri di atas dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Penafikan atau pengingkaran semua yang disembah selain Allah, dan penetapan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku Muslim, dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia belum mentauhidkan Allah. Pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Itu pada hakikatnya. Dia belum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu adalah menafikan peribadahan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan Islamnya menjadi batal. Kenapa menjadi batal? Syahadatnya batal. Dia tidak mempercayai lagi syahadat kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Dia menganggap orang yang menyembah selain Allah tidak salah, perbuatan mereka benar. Bahkan dia ucapkan selamat atas kekafiran yang mereka lakukan. Maka enggak ada gunanya dia beribadah, jemaah sekalian, karena dia telah berbuat dosa syirik. Membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada gunanya dia beribadah. Sebanyak apapun amal ibadahnya terhapus. Karena Allah menegaskan amal ibadahnya orang-orang yang berbuat syirik terhapus. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Dan tauhid itu adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, beliau tegaskan lagi, hakikat tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah perintah Allah yang paling agung. Perintah Allah yang paling besar di muka bumi ini adalah tauhid. Tauhid adalah hak Allah yang paling agung. Sebaliknya, kata penulis, wa a'zamu ma naha anhu syirku. Dosa yang paling dilarang oleh Allah adalah dosa syirik, lawan daripada tauhid. Dosa syirik adalah lawan daripada tauhid. Inilah dosa terbesar. Inilah dosa terbesar. Jadi kebalikannya, tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, maka syirik adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah dalam hidup kita yang selalu lebih kita prioritaskan, yang selalu lebih kita utamakan adalah menjaga tauhid dan menjauhi dosa syirik. Menjaga tauhid kita dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang bisa mengurangi kesempurnaannya atau bisa membatalkannya. Jadi tauhid ini harus kita jaga dari dua perkara. Yang pertama, dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaannya. Yang kedua, dosa-dosa yang bisa membatalkannya. Tentu yang paling berbahaya adalah yang bisa membatalkannya. Apa itu jemaah sekalian? Dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid. Itulah namanya dosa kesyirikan dan kekafiran. Apa dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid? Semua dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Jadi yang pertama harus kita pelajari, harus kita kenali, dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid kita. Sebagaimana juga insyaAllah dalam kitab ini akan dijelaskan oleh penulis, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik. Kemudian beliau sebutkan makna syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Jadi walaupun dia masih menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah, maka itulah namanya syirik. Dan kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali, tentu lebih parah lagi. Makanya jemaah sekalian, orang kafir itu juga bertingkat-tingkat. Oleh karena itu para ulama mengatakan komunis itu kekafirannya lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak menyembah, bukan tidak hanya menyembah, tidak percaya kepada Allah sama sekali. Yahudi dan Nasrani betul mereka kafir, tetapi kekafirannya lebih mending daripada komunis yang sama sekali tidak percaya adanya Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Orang Yahudi dan Nasrani masih percaya kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu mereka duakan Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka semua orang-orang kafir, tapi tingkatan kekafiran itu bertingkat-tingkat. Walaupun di akhirat semuanya sama, kekal di neraka. Iya. Lalu beliau sebutkan dalilnya. Dalil bahwa tauhid adalah perintah Allah yang terbesar dan syirik adalah dosa yang paling besar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Jemaah sekalian, apa sisi pendalilannya sehingga perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik itulah yang paling besar? Sisi pendalilannya adalah karena dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 hak. Nanti bisa dibaca lanjutan surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini adalah perintah memenuhi 10 hak. Mulai dari hak Allah, hak orang tua, dan lain-lain. Nah, dari 10 hak tersebut, Allah sebutkan pertama sekali hak Allah. Hak Allah untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Maka dari sini beliau mengatakan, kalau begitu inilah kewajiban terbesar, mentauhidkan Allah. Dan sebaliknya dosa terbesar, berbuat syirik. Kenapa? Dari 10 hak yang harus kita tunaikan, Allah sebutkan ini nomor 1. Dan ini juga banyak dalam dalil-dalil yang lain. Selalu disebutkan pertama sekali hak Allah sebelum hak hamba-hamba Allah. Apa hak Allah jemaah sekalian? Dan apa hak kita sebagai hamba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita. Maka dari itu, manusia tidak diberikan hak untuk memilih Tuhan selain Allah yang hendak dia sembah. Kenapa? Karena kalau dia memilih sembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Tidak mungkin kita diberi hak untuk mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada yang mengatakan, mau menyembah siapa saja, itu hak asasi manusia, apa hukumnya ucapan tersebut? Kekufuran. Termasuk ucapan kufur. Itu penentangan terhadap la ilaha illallah. Kalau ada yang mengatakan manusia bebas merdeka, itu hak asasi dia untuk memilih siapa yang hendak dia sembah, maka ucapan tersebut mengingkari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi ini bukan ucapan yang benar. Dan itu bukan hak asasi manusia. Itu adalah hak Allah. Manusia di sini enggak punya hak. Manusia hanya punya kewajiban, yaitu menunaikan hak Allah, disembah dan tidak dipersekutukan. Sama dengan orang yang mengatakan manusia punya hak dan itu hak asasi dan dia bebas merdeka untuk memilih agama sesuai kehendaknya. Sama dengan ucapan itu. Sama hukumnya ucapan kekufuran. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Sehingga kalau ada yang mengatakan manusia itu Allah bebaskan, merdeka memilih siapa yang hendak dia sembah, tidak harus dia memilih Islam, maka sama saja dia mengingkari la ilaha illallah. Karena semua agama selain Islam mengajarkan penentangan terhadap la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, ini ucapan kekufuran dan pemahaman kufur. Iya. Jadi inilah hak Allah atas kita, menyembah hanya kepadanya dan tidak melakukan dosa syirik, tidak menyembah kepada selainnya. Kalau begitu apa hak kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak kita atas Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah kita menunaikan hak Allah, yaitu kita menyembah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik, maka Allah berikan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan jaminan keselamatan dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan selamat dari api neraka kecuali mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Kebaikan sebanyak apapun kita lakukan, tapi kita berbuat dosa syirik, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Bahkan jemaah sekalian, pelaku dosa syirik itu Allah pastikan masuk neraka, bukan hanya masuk neraka, juga kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang perlu kita takutkan. Maka dari itu jemaah sekalian, dalam hidup ini harus kita pahami, tidak ada yang lebih berbahaya bagi kita daripada dosa syirik. Tidak ada. Baik bahaya yang mengancam fisik kita, sebut semua jenis penyakit, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dosa syirik. Atau bahaya yang menimpa agama kita, perbuatan-perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa harus kita jauhi. Namun kita harus paham, dosa yang paling berbahaya adalah dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak taubat sampai mati. Dan mengeluarkan dia dari Islam. Menjadi kafir, murtad. Inilah bahaya dosa syirik. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Ini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama sudah di luar topik. Apa benar kalau kita menghadiri pernikahan, kita suka menghadiahi pengantin, kasih amplop, tidak perlu dikasih nama? Mau kasih nama silakan, asal jangan riya. Mau tidak kasih nama juga tidak apa-apa. Enggak ada larangan dalam syariat. yang dilarang adalah riya atau ujub atau sombong. Apa yang harus dilakukan saat iman di dada mengalami futur? Kuatkan kembali keimanan. Bagaimana cara menguatkan kembali keimanan? Faktor yang paling besar untuk menguatkan iman kita adalah mendalami ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Semakin dalam kita pelajari agama, maka semakin besar kebaikan kita dan akan semakin dalam ilmu kita dan juga semakin kuat keimanan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang paling kuat imannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling berilmu. Terutama ilmu tentang Allah, kemudian tentang hukum-hukum dan syariatnya. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay al-ulama ubillah. Maksudnya orang-orang yang berilmu tentang Allah. Jadi ini faktor utamanya menguatkan keimanan, mendalami ilmu agama. Yang kedua, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa, memohon hidayah dan minta keistiqomahan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sering berdoa, mohon hidayah, tambahan hidayah dan minta keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, jauhi pergaulan dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang suka melalaikan kita dari akhirat, dan bertemanlah dengan orang-orang soleh. Begitu pula membaca kisah-kisah orang soleh, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun kisah-kisah nyata yang disebutkan para ulama, insyaAllah ini akan bisa memberikan pengaruh pada keimanan kita. Sepupu saya menikah dengan perempuan Nasrani dan sudah mempunyai anak. Bagaimana itu Ustaz? Apakah dia si laki-laki berdosa selama perkawinannya? Jamaah sekalian, satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan adalah apabila laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Kenapa perlu saya ingatkan ini satu-satunya? Karena orang-orang liberal, mereka luaskan. Padahal yang dibolehkan dalam Al-Quran hanya satu, yaitu laki-lakinya muslim dan wanitanya Yahudi atau Nasrani. Kalau dibalik, wanitanya muslimah dan laki-lakinya Yahudi atau Nasrani, maka tidak sah pernikahannya. Begitu pula, walaupun laki-lakinya muslim, tapi wanitanya selain Yahudi dan Nasrani, seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain, maka tidak sah nikahnya. Tapi orang-orang liberal begitu mereka, cari ayat-ayat pendukung, lalu mereka benarkan semuanya. Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, dibolehkan di sini bukan dianjurkan. Bukan dianjurkan. Yang dianjurkan, kata Nabi SAW, فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ. Carilah wanita soleha, maka kamu akan beruntung. Jadi jangankan wanita Yahudi atau Nasrani, wanita muslimah pun kita harus pilih-pilih lagi yang solehah. Jadi bukan dianjurkan, tapi dibolehkan. Dibolehkan dengan syarat. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, minal muhsanat. Dan ini syarat yang pertama. Dia termasuk wanita ahlul kitab yang menjaga kesucian diri. Maksudnya apa? Bukan pezina. Dan mungkin sulit kita cari wanita ahlul kitab, terutama di negeri-negeri kafir, yang bukan pezina. Bahkan banyak negeri kafir itu, budaya mereka, mereka anggap aib kalau sudah dewasa tapi belum berpacaran dan belum berhubungan badan dengan pacarnya. Na'udzubillah. Banyak kan negeri-negeri kafir seperti itu, dan kebanyakan itu negeri ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi ini syarat yang pertama, dia bukan berzina. Yang kedua, laki-laki ini punya kekuatan ilmu dan iman. Ilmu untuk membentengi dirinya dari serangan syubhat, dan iman membentengi dirinya dari serangan syahwat yang akan mendorong dia melakukan kekafiran. Iya. Dan jemaah sekalian, hikmahnya apa? Laki-laki yang muslim diizinkan dalam syariat menikahi wanita Yahudi atau Nasrani. Karena dia kepala keluarga, harapannya dia bisa mengislamkan istrinya. Bukan malah dia yang malah jadi kafir. Karena terpengaruh istrinya. Sebab dia gak punya ilmu untuk membimbing istrinya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia harus jamin semua putra-putrinya muslim dan muslimah. Tidak boleh ikut agama ibunya yang kafir. Bahkan seharusnya dia mengajak istrinya ini untuk masuk Islam. Dan terus dia berusaha. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan dianjurkan, tapi dibolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya kita mengingatkan orang tua yang berbuat kesyirikan? Contohnya pakai jimat dan punya berbagai macam keris. Jemaah sekalian, banyak orang bertanya bagaimana caranya mengingatkan, bagaimana caranya berdakwah. Padahal sudah jelas caranya. Caranya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Masalahnya belum hafal. Maka berusaha hafalkan. Kalau belum hafal juga, sudah buka buku dan baca. Buka buku dan baca. Baca hadisnya, baca ayatnya. Begitu berdakwah. Dakwah itu adalah membacakan ayat, membacakan hadis. Mengingatkan orang untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya berdakwah. Dan perlu kita ingat, kita berusaha berdakwah dengan cara yang baik, menyampaikan dengan kelembutan, tidak kasar, tidak keras, dan kita jangan peduli dia terima atau tidak, dia marah atau tidak. Jadi gak usah kita khawatir, saya takut dia marah, saya takut dia tersinggung. Gak usah khawatir. Kalau seperti itu gak akan pernah kita berdakwah. Jemaah sekalian, kurang apa Rasulullah SAW dalam berdakwah? Akhlaknya yang paling baik, tutur katanya yang paling indah, bahasanya yang paling fasih, dan beliaulah yang paling hafal Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap saja dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Jadi jangan kita berpikir, saya khawatir nanti orang tua saya tersinggung. Jangan, sampaikan. Terserah mereka mau tersinggung atau tidak, yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau kita sampaikan dengan cara yang salah, kita bersikap keras, tentunya kita salah. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan cara yang baik, maka setelah itu kita serahkan kepada Allah, hidayah milik Allah Azza wa Jalla. Syarat ibadah agar diterima oleh Allah, salah satunya harus ikhlas. Saat ada rasa malas untuk sholat, kita paksakan untuk sholat. Apakah sholat tersebut termasuk yang dikatakan ibadahnya tidak ikhlas? Tidak. Ikhlas itu artinya beribadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah, demi mengharapkan balasan dari Allah. Bukan karena kita sholat, ketika datang malas lalu kita paksakan diri. Bukan. Justru itu hal yang baik. Itu namanya jihad. Menundukkan hawa nafsu kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan ketidakikhlasan, malah itu hal yang baik. Dan itu perintah Allah. Dan Allah akan menolong kita ketika kita berusaha. Sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang di jalan kami, akan kami berikan hidayah kepada mereka, kepada jalan-jalan kebaikan. Dan Nabi SAW juga bersabda, Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi itu justru hal yang baik, bagian dari jihad di jalan Allah. Bagaimana sikap kita apabila di lingkungan terdekat kita, keluarga dan kantor, masih banyak orang yang berpaham liberal? Apa harus kita debatkan dan jelaskan, atau harus kita tinggalkan saja? Seharusnya kita berdakwah, tapi dakwah itu perlu ilmu. Maka kita persiapkan dulu ilmu terlebih dahulu. Sebagaimana kita bahas juga di mukaddimah yang pertama pembahasan kitab ini, ada rekamannya. Dakwah itu dibangun di atas dua pondasi, ikhlas dan ilmu. Ini dua pondasi utama dalam berdakwah, ikhlas dan ilmu. Ikhlas karena Allah dan berdasarkan ilmu, mencakup tiga macam ilmu. Ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan kepadanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ilmu tentang bagaimana berdakwah dengan baik, yaitu dengan hikmah. Dan ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah, yaitu kita sampaikan bahasa sesuai dengan kemampuan dia menangkap atau memahaminya. Iya. Itu tugas kita seharusnya, berdakwah. Dan kalau kita lihat ada yang perlu dibantah dan kita punya ilmu untuk membantahnya, maka kita bantah. Maka kita bantah. Iya. Tapi sekali lagi, dengan ilmu. Kalau kita masih merasa kurang ilmu, orangnya dibawa, diundang ke majelis ilmu. Jadi dakwah itu enggak harus kita sendiri menyampaikan langsung. Kalau kita lihat, ini saya masih kurang ilmu, kalau saya sampaikan nanti jadi debat kusir. Maka kita bisa menempuh cara lain. Ajak dia ke majelis ilmu misalkan, agar dia paham. Kalau perlu tulis pertanyaan tentang kesesatan yang ada di pikirannya, biar ustadznya menjelaskan. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia paham. Atau kita pinjamkan dia buku-buku agama. Atau kita berikan rekaman-rekaman kajian yang bisa meluruskannya. Iya. Apakah yang dimaksud dengan orang yang pintu hatinya tertutup? Dan bagaimana ciri-cirinya? Maksudnya adalah orang yang tidak mau lagi menerima kebenaran. Ciri-cirinya berpaling dia. Tidak mau menghadiri majelis ilmu. Tidak mau menerima ajaran-ajaran yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau baca zikir pagi dan petang di luar waktu sholat bagaimana? Boleh. Tidak masalah, tidak harus habis sholat. Zikir pagi dibaca di waktu pagi, zikir petang dibaca di waktu petang. Iya. Bagaimana cara menghindari ghibah? Ya jangan melakukan ghibah. Jangan berbicara tentang keburukan orang. Dan juga jangan mau mendengarkan kalau ada yang mengghibah. Apakah bisa kafir juga jika seorang muslim mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan? Contohnya membantu sesama, saling memberi, saling peduli. Kalau dia katakan dengan maksud membenarkan semua agama, sehingga dengan itu dia berkesimpulan, kalau begitu semua agama benar, tidak ada yang salah, maka itu kekufuran. Maka itu adalah kekufuran. Iya. Kalau dia dengan maksud membenarkan semua agama tersebut. Tetapi kalau dia tidak bermaksud begitu, minimalnya itu mengantarkan kepada kekufuran. Harusnya kalimatnya dia lanjutkan, enggak sampai situ saja. Yaitu katakan semua agama mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, misalkan tapi tidak semua agama yang mengajarkan kebaikan terbesar, yaitu tauhid. Tidak pula semua agama yang mengajarkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Islam. Harusnya dilanjutkan. Kalau perlu ditambahkan lagi keterangan, semua kebaikan yang mereka lakukan, yaitu orang yang beragama selain Islam, tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Kenapa? Dihalangi oleh kekafiran yang mereka lakukan. Itu yang seharusnya kita katakan. Sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan bahwa apabila dunia digunakan untuk ibadah, maka derajatnya naik menjadi mulia. Sementara yang kita pahami bahwa dunia itu hina. Yang saya tanyakan, apakah pernyataan itu benar? Iya, benar. Harta kita, kita sedekahkan di jalan Allah, itu menjadi mulia. Karena kita akan menikmatinya di akhirat kelak. Dan dengan sebab itu kita dapat pahala. Semua milik kita yang sifatnya duniawi, kita berikan di jalan Allah, kita sedekahkan, maka dia akan menjadi mulia. Lalu bagaimana caranya meyakinkan ajaran kaum yang benar terhadap kelompok-kelompok liberal agar kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Sudahkah diadakan dialog kepada mereka? Enggak harus dialog. Kita sampaikan dakwah kepada mereka, itu termasuk jalan menyadarkan mereka. Dan Alhamdulillah, banyak orang-orang yang sadar dengan membaca tulisan-tulisan para ulama yang menjelaskan tentang kekufuran dan kesyirikan liberal, atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para da'i. Dengan sebab itu banyak orang yang sadar. Jadi gak harus dengan berdialog langsung. Iya. Apa hukum safar bagi seorang wanita atau ibu yang menengok anaknya yang sekolah di luar negeri dan menjenguk orang tuanya di luar kota? Harus dengan mahram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusafirul mar'ah illa ma'a dzi mahramin." Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya sudah daftar untuk ikut berjihad, tapi istri saya mau naik haji." Maka Nabi SAW mengatakan, "Temanilah istrimu." Subhanallah, ini mau pergi haji, ibadah yang sangat agung, tapi tetap harus ada mahram atau suami yang menemani. Apalagi untuk tujuan selain itu. Kecuali sifatnya darurat dan tidak ada mahram, sudah usaha tapi tidak ketemu mahram, dan sifatnya darurat, seperti orang tua kita sakit dan gak ada mahram, maka ini sifatnya darurat. Lain lagi ceritanya kalau sifatnya darurat. Iya. Dan mahram itu kan banyak. Bisa ayah kita, kakek kita, paman kita, saudara laki-laki, dan lain-lain. Jadi mahram itu banyak. Kalau satu mahram berhalangan, maka mahram yang lain. Iya. Apalagi ke negeri kafir. Apalagi ke negeri kafir. Belajar di negeri kafir itu sendiri sangat berbahaya. Para ulama menjelaskan 4 syarat baru kita boleh pergi ke negeri kafir. Syarat yang pertama, kita punya hajat atau punya urusan penting. Punya urusan penting. Dan urusan itu tidak cukup di negeri muslim. Kalau ada di negeri muslim, kenapa harus ke negeri kafir? Kalau kita mau belajar ilmu dunia, di negeri muslim juga ada yang tidak kalah dengan negeri kafir, kenapa harus ke negeri kafir? Ini yang pertama. Ada kebutuhan, bukan sekedar jalan-jalan. Syarat yang kedua, kita bebas mengamalkan agama. kita tidak dilarang-larang untuk mengamalkan ajaran agama kita. Kalau kita berada di satu negeri, lalu kita tidak bebas mengamalkan agama, ada sebagian ajaran Islam yang tidak bisa kita amalkan, wajib kita berhijrah. Dan kalau sudah tahu negeri itu seperti itu, maka tidak boleh kita datang ke sana. Karena disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Para malaikat maut mencabut nyawa mereka dalam keadaan mereka berbuat dosa. Maka mereka beralasan, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Artinya mereka tidak bisa menjalankan syariat karena dilarang-larang oleh orang kafir. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah kepadanya? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa berhijrah? Jadi enggak ada alasan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, punya kekuatan ilmu atau memiliki ilmu Islam yang mendalam untuk membentengi diri dari serangan syubhat orang-orang kafir. Dan yang keempat, kekuatan iman untuk membentengi diri dari godaan syahwat di negeri kafir. Iya. Itu empat syarat untuk tinggal di negeri kafir. Jemaah sekalian, ada sebagian pertanyaan yang mungkin kita pending jawabannya. Ini saja yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.